شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka sejenak mempelajari apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Di mana dengan belajar ilmu agama tersebut, maka mudah-mudahan dia akan meraih kebaikan dari berbagai sisi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan. Allah jadikan dia orang yang faqih di dalam agama ini. Yang mana Rasulullah bersabda dengan lafaz khairan nakira fi siyakiri asyarat yufidul umum, kebaikan yang dibicarakan dalam konteks pembicaraan umum, pembicaraan syarat, maka memberikan faedah yang umum mencakup kebaikan dunia ataupun akhirat, yang semua itu diraih dengan kefahaman di dalam agama, dengan kefakihan. Dan tidaklah yang namanya faqih melainkan apabila orang tersebut telah mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menyatakan, innamal faqihu man amila bima alima wa in qalla ilmuhu wa innamal jahilu man lam ya'mal bi ilmihi wa in kathura ilmuhu. Kata beliau, hanyalah yang dikatakan orang yang faqih mereka man amila bima alima, orang yang mau mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Wa in qalla ilmuhu, walaupun masih minim keilmuannya, masih sedikit dia mengetahui perkara agama ini, yang wajib dia lakukan, yang mungkar dia tinggalkan. Naam, inilah faqih. Wa innamal jahil, dan hanyalah hakikat orang yang bodoh adalah mereka yang lam ya'mal bi ilmihi, orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, wa in kathira ilmuh, walaupun banyak ilmunya. Pemaparannya masya Allah luas, bisa menerangkan berbagai sisi dari amalan atau dari ilmu-ilmu agama, namun ternyata dilihat amalannya tidak ada. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi tolak ukur kebaikan, menjadi ciri dakwah ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah menggabungkan antara ilmu dan amalan. Setelah mereka mengetahui, maka mengamalkannya. Maka dari itu, merupakan perkara yang wajib bagi setiap kita untuk mempelajari ilmu agama kita. Yang inilah menjadi petunjuk dalam langkah-langkah kehidupan kita. Maka di pagi hari ini, kita dalam nam ta'lim ummahat ini, kita kembali kepada risalah yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terkait dengan darah yang biasanya keluar dari kaum wanita. Nah, ini sesungguhnya pernah kita singgung sedikit dalam pertemuan yang telah lewat. Namun kita lupa sampai di mana terakhir kita baca, dan ana rasa masih sedikit, sehingga karena sekarang sudah pada megang kitabnya sebagiannya, maka tidak mengapa kita mengulang dari awalnya. Dan insya Allah, yang namanya pengulangan di dalam membahas ilmu agama itu adalah berfaedah. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mereka beliau mengatakan bahwasanya tentang ilmu, wa mudzakaratuhu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu agama itu merupakan bentuk tasbih. Dan para ulama menyatakan mudzaka hayatul ilmi bimudzakaratiha, hidupnya ilmu agama adalah dengan diulang-ulang. Jadi barang siapa yang ingin bermanfaat ilmunya dan ingin menjadi hidup ilmu yang telah dia pelajari, sudah berapa lama kita mengaji, apa yang kita dapatkan, dan bagaimana pula amalan kita adalah dengan terus dimurojaah. Dengan memurojaah ilmu, mengulang-ulang ilmu, kita akan ternasehati dengan ilmu tersebut. Dengan mengulang-ulang ilmu, kita akan terdorong yang tadinya belum beramal, akhirnya diamalkan, teringat terus. Oleh karena itu, tidak mengapa kita mengulang dari awalnya. Maka kita masuk pada halaman yang kedua, bagi yang memiliki risalahnya dari fotokopian, dan ia bersabar dengan kecilnya tulisan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kecilnya tulisan ini, namun bukan berarti kecil faedahnya mudah-mudahan besar faedahnya. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan bismillah merupakan sunnah, yang merupakan sunnah para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam surat An-Naml ayat yang ke-29. Dikala menulis surat untuk Malakatus Saba, maka setelah sampai surat tersebut kepada Malakatus Saba, ratu negeri Saba, maka dia mengatakan, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabi Sulaiman. Di dalamnya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah apabila mengirim surat kepada para raja mendakwahkan Islam, beliau menulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamatu liman ittaba'al huda. Maka beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, dan dari Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka assalamatu keselamatan bagi orang yang mau mengikuti hidayah. Maka memulai dengan bismillah merupakan sunnah mursalin, dan demikian pula merupakan sunnah muallifin dalam rangka untuk tabarruk, meminta barokah kepada Allah dengan permulaan bismillah. Maka beliau melanjutkan al-muqaddimah, pendahuluan. Beliau menyatakan alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima amma ba'du. Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah di atas tadi, maka beliau menyatakan amma ba'du, adapun sesudahnya, fa innad dima'a, maka sesungguhnya yang namanya darah, allati tusibul mar'ata, yang menimpa kepada kaum wanita, wahia adalah al-haidu haid, wal-istihadatu istihadah, wan-nifasu, dan demikian pula darah-darah nifas, minal umuril muhimmah, merupakan perkara yang sangat penting, allati tada'ul hajatu, yang mana kebutuhan urgensi manusia mengajak ila bayaniha, mengajak kita untuk menjelaskan tentang pentingnya darah-darah yang keluar dari wanita tersebut. Wa ma'rifati ahkamiha, dan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukumnya. Naam. Wa akhta'il wa tamyizil khata'i minas-shawabi min aqwali ahli al-ilmi, dan mengajak kita untuk bisa membedakan kesalahan dari yang benar dari ucapan-ucapan pendapat-pendapat ahlul ilmi fiha, di dalam perkara tersebut. Naam. Wa ayyak, naam, di sini Syekh menerangkan perkara mempelajari darah yang keluar dari kaum wanita, baik permasalahan haid, istihadhah dengan nifas, ini merupakan perkara yang sangat penting. Yang sangat penting sehingga menjadikan kebutuhan seorang untuk mengetahui hal tersebut mengharuskan untuk adanya penjelasan dan pengetahuan tentang hukum-hukumnya, serta penjelasan mengenai perkara yang benar dan yang salah daripada pendapat ahlul ilmi. Ini mukadimah yang disampaikan beliau. Wa ayyakuna li'timadu fiha yarji'u min dhalika au yurja'u min da yurajjihu min dhalika au yudha'ifu 'ala dhaw'i ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Dan hendaknya al-i'timad, sandaran fiha, di dalam perkara tersebut membenarkan dan menyalahkan, ini yurajjihu min dhalika, untuk menguatkan dari pendapat-pendapat ahlul ilmi au yudha'ifu, atau melemahkannya, ala dha'i ma ja'a fil kitabi wa sunnah, harus dibangun di atas dasar cahaya yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Nah, sehingga di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan khilafiyah, pendapat-pendapat para ulama, baik terkhusus dengan permasalahan yang akan kita bahas mengenai perkara dima, darah daripada kaum wanita, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya, maka jadikanlah sandaran untuk menyatakan benar dan salah yang kuat ataupun yang lemah dari pendapat-pendapat yang ada adalah dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Kenapa demikian? Inilah alasannya. Beliau mengajarkan prinsip manhaj yang benar. Kenapa kok segala sesuatu harus dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah? Beliau menyebutkan tiga perkara sebagai alasan. Yang pertama, li'annahumal mastaran al-asasiyan alladhani tubna alaihima ahkamullahi ta'ala allati ta'abbada ibaduhu wa kallafahum biha. Alasan yang pertama, kenapa kok kita harus mengembalikan segala sesuatu permasalahan kepada Alkitab dan Sunnah? Yang pertama, li'annahuma, dikarenakan keduanya, Al-Quran dan Sunnah, al-masdaran al-asasiyan, merupakan dua sumber yang pokok. Al-masdaran, dua referensi, al-asasiyan yang pokok kedua-duanya. Alladzani yang mana keduanya tubna alaihima dibangun di atasnya ahkamullah, hukum-hukum Allah. Naam. Allati ta'abbada ibaduh. Ya, allati ta'abbada ibaduh yang mana hamba-hamba Allah beribadah dengan hukum-hukum tersebut. Wa kallafahum biha, dan Allah Subhanahu wa taala membebankan atau memberikan taklif kepada hambanya dengan hukum-hukum tadi. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah, merupakan masdar referensi yang pokok untuk membangun di atasnya hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama. Kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena keduanya merupakan sumber pokok dikembalikannya hukum-hukum agama. Dan yang kedua, wa fil i'timadi 'alal kitabi wa sunnah tuma'ninatul qalbi wanshirahus sadri wa tibun nafsi wa bara'atu dhimmah. Alasan yang kedua, kenapa kau harus kita mengembalikan kepada Al-Kitab dan Sunnah? Dikarenakan pada keduanya, ya, atau dikarenakan dengan bersandar, i'timad, bersandar, ya, kepada Al-Kitab dan Sunnah, kita menyandarkan hukum dengan dasar kitab dan sunnah, akan diraih tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati. Tenang sudah. Hati kita tenang. Wanshirahus sadri, dan juga longgar dada kita. Kelonggaran dada. Watibun nafsi, dan baiknya jiwa. Baiknya jiwa. Kebahagiaan jiwa. Wabara'atu zimmah, dan juga terlepasnya dari tuntutan tanggung jawab. Kenapa? Karena yang kita ikuti adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi tuntutan. Kenapa demikian? Allah berfirman demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian atau mencontohkan yang demikian, maka sudah, ikutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dan terlepas dari tanggung jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadhakkarun. Maka ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Rasulullah mengatakan apa yang diturunkan? Al-Quran dan Sunnah. Ikuti dua perkara ini. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ikuti, min dunihi, selain apa yang Allah dan ya, apa yang Allah turunkan tadi. Aulia'a, sebagai tempat kalian berloyalitas, tolong menolong serta membangun cinta dan benci kalian di dalam suatu perkara. Maka di sini kewajiban kita mengembalikan sesuatu kepada Al-Kitab dan Sunnah, sehingga bara'atu dzimmah, terlepas dari tuntutan tanggung jawab. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ma'adahuma fa'innama yuhtajulahu la yuhtajju bihi. Apa-apa adahuma selain Al-Quran dan Sunnah, apapun dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka tidak lain itu adalah sesuatu yang dicari, dicarikan dalil baginya, bukan bisa dijadikan dalil secara langsung. Naam. Adapun Al-Quran dan Sunnah secara zatnya memang dalil. Dalil. Bukan terus dicarikan dalil baginya. Namun Al-Quran dan Sunnah secara zatnya adalah dalil. Sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Muhadisul Asr, beliau menulis sebuah risalah, Hadithul Ahad Hujjatun Fi Nafsiha Fil Aqidah. Hadith Ahad. Hadis walaupun datang dari satu orang sahabat. Naam, hadis yang menyendiri sahabat dengan periwayatan hadis tersebut, tidak didukung oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ini secara zatnya sudah bisa dijadikan hujjah. Sebagai bantahan bagi mereka orang-orang aqlaniyun, orang-orang pengekor akal ataupun orang yang rasionalisme, mereka mengatakan kalau hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah. Karena mungkin keliru, mungkin di sana lupa yang membawanya dan sebagainya. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Muhaddisul Asr, beliau menyatakan di dalam kitabnya Hadisun Ahad Hujjatun fi Nafsi, bahwasanya hadis walaupun ahad, walaupun datangnya dari satu orang, bisa dijadikan hujjah secara zatnya tanpa harus dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Ini barakallahu fikum beliau, sehingga di sini adapun selain Al-Qur'an dan Sunnah, ini adalah dicarikan dalil untuknya, bukan bisa dijadikan sebagai dalil secara zatnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau memaparkan, idla hujjata illa fi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ternyata memang tidak ada hujjah secara zatnya, ya, tidak ada hujjah melainkan pada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kalamu ahli ilmi minas sahabati 'alal qaulir rajih. Demikian pula ucapan ahlul ilmi dari kalangan para sahabat menurut pendapat yang rajih. Terjadi khilaf apakah pendapat para sahabat ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Terjadi khilaf di antara para ulama ahlul usul. Ada mereka, sebagian mereka berpendapat tidak boleh, sebagian lagi menyatakan boleh, sebagian lagi menyatakan dengan perincian. Maka kapankah itu? Sebagaimana diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini, kalamu ahli ilmi minas sahabah itu adalah hujjah ala qaulir rajih. Ucapan ahlul ilmi dari kalangan para sahabat ini bisa dijadikan sebagai hujjah menurut pendapat yang rajih, bisyarat, dengan syarat. Kapankah ucapan sahabat bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah? Mulai belajar usul sedikit. Alla yakuna fil kitabi wa sunnah ma yukhalifuhu. Disebutkan di sini dua syarat pokok. Syarat yang pertama, tidak didapatkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah sesuatu yang menyelisihi ucapan sahabat tadi. Nah, suatu contoh adalah di sana datang hadis ataupun athar bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau naam memotong jenggotnya sampai dengan qabd, sampai dengan satu genggam sebagai contoh. Namun datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara umum, arbul liha, peliharalah jenggot, dibiarkan. A'ful liha, maka panjangkanlah jenggotmu, ya. Dan demikian, dan dalam apa namanya sunnah yang dinukilkan dari beliau, beliau tidak memotong jenggotnya. Nah, sehingga di sini maka terlihat adanya di sana sunnah yang menyelisihinya, maka para ulama menyatakan ini adalah ijtihad Abdullah ibnu Umar. Namun sunnah Rasulullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kita dahulukan. Kita kuatkan pendapat yang jenggot itu tidak dipotong sama sekali. Nah, ini dari sisi ini mentarjihnya demikian. Barakallahu fikum. Maka dengan syarat tadi, ucapan ataupun perbuatan sahabah akan dijadikan hujjah apabila tidak ada yang menyelisihinya daripada Alkitab dan Sunnah. Syarat yang kedua, alla yu'aridahu qaulu sahabiyyin akhar. Alla yu'aridahu, tidak ditentang atau tidak ada yang menyelisihinya ucapan sahabat yang lainnya. Ya, ucapan sahabat yang lainnya. Syarat yang kedua tadi, fa in kana fil kitabi wa sunnah ma yukhalifuhu. Apabila didapatkan di dalam Alkitab dan Sunnah sesuatu yang menyelisihi ucapan sahabat tadi, wajib al akhdhu bima fil kitabi wa sunnah, wajib bagi kita mengambil apa yang datang dari kitab dan sunnah. Naam. Wa in aradahu qawlu sahabiyyin akhar. Kalau ditentang oleh ucapan sahabat yang lain, bagaimana ini? Terjadi perbedaan pendapat antara misalnya Hudzaifah dan Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu dalam perkara iktikaf, apakah boleh dilakukan di masjid-masjid selain tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Terjadi demikian. Hudzaifah menyatakan tidak boleh. Ibnu Al-Yaman radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud menyatakan boleh. Nah, maka bagaimana yang seperti ini? Nah, ini demikian, maka terjadi perbedaan. Fa'in aradahu qawlu sahabiyyin akhar talabat tarjih au tulibat tarjihu bainal qawlaini, maka dituntut untuk kita merojihkan antara dua pendapat. Naam. Wa akhdhu bi rajihi min hama, maka kita mengambil sesuatu yang rajih daripada dua pendapat tersebut. Naam. Kalau dilihat ternyata tadi dirajihkan sebagaimana dipilih oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah, bahwasanya yang benar adalah dibolehkannya iktikaf di masjid-masjid manapun. Iktikaf di bulan Ramadan di masjid manapun, walaupun bukan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dengan syarat la tusyaddur rihal, tidak ada menyiapkan perjalanan dalam rangka untuk bersengaja ibadah di suatu tempat tertentu. Nah, ini demikian. Sehingga Al-Imamul Bukhari membuat bab di dalam kitab sahihnya, Babul i'tikaf fi majajidi kulliha liqaulillahi ta'ala wa antum aqifuna fil masajid. Nah, al-ayah, bab tentang i'tikaf di masjid-masjid seluruhnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa antum aqifuna fil masajid, dan engkau sedang beriktikaf di masjid-masjid. Nah, ini kemudian membawa hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, sehingga itulah yang rajih. Nah, walaupun di sana ada pendapat sahabat yang lain, namun kita mengambil yang rajih. Nah, ini demikian. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana berprinsip. Yang semua ini kembalinya adalah kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka apabila kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Katsir rahimahullah, farudduhu ilallah ila kitabihi, yaitu kembalikan kepada Allah, yaitu kepada kitabnya. Wa ila rasul, ila, yaitu kepada rasul adalah kepada diri rasul sallallahu alaihi wasallam indah hayatihi, wa sunnatihi indah hayatihi. Dikembalikan kepada diri rasul dan juga sunnah beliau tatkala beliau masih hidup. Nah, dan ketika beliau sudah wafat, maka dikembalikan kepada sunnah beliau. Sehingga di saat ini, segala bentuk perselisihan, farudduh, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, kepada kitab dan sunnah. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka wadzalika, yang demikian itu, mengembalikan segala perselisihan yang ada kepada kitab dan sunnah, ini khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus kesudahannya. Lebih bagus kesudahannya. Inilah prinsip yang dipegang di dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah, adalah hendaknya mereka berpegang kepada kitab dan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau menyatakan taraktu fikum amran. Naam, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tudillu in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan menyimpang apabila berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga di dalam permasalahan perselisihan yang mesti itu akan ada didapatkan di dalam perkara fikhiyah ataupun di dalam perkara-perkara yang di sana ya suhul ijtihad, dibolehkan ijtihad, ataupun yang tidak dibolehkan ijtihad, maka kita kembalikan secara umum kepada Alkitab dan Sunnah. Kenapa harus kita kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah? Beliau menyatakan di sini tiga alasan. Yang pertama, dikarenakan keduanya merupakan referensi pokok, ya, referensi dasar di dalam membangun hukum-hukum Islam. Yang kedua, dikarenakan dengan berpegang teguh, bersandar kepada Alkitab dan Sunnah, didapatkan ketenangan hati, serta kelonggaran dada dan terlepas dari tuntutan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah dengan adapun selain Al-Quran dan Sunnah, maka di sana bukanlah hujjah secara zatnya, namun sesuatu yang dicarikan cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga berdasarkan di sini ditambahkan oleh beliau yang ketiga adalah ucapan para sahabat Nabi dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan sahabat. Terjadi perselisihan di antara ahlul usul apakah hujjah atau tidak, namun yang rajih, yang benar adalah hujjah dengan syarat. Disebutkan di sini dua syarat. Yang pertama, tidak menyelisih Alkitab dan Sunnah. Tidak menyelisih Alkitab dan Sunnah. Dan yang kedua, tidak diselisih oleh salah seorang dari sahabat yang lainnya. Kalau di sana didapatkan adanya beberapa pendapat dari para sahabat, maka dilihat mana yang rajih. Mana yang rajih. Yang tidak bertentangan Alkitab dan Sunnah, barakallahu fikum, ini beliau mengajarkan kepada kita manhaj di dalam berpegang kepada Alkitab dan Sunnah. Maka dengan demikian, kita tidak merasa bingung ketika di zaman-zaman akhir terjadi perselisihan banyaknya pendapat ulama ini dan itu. Maka yang selamat mana? Yang mau membalikkan kepada Kitab dan Sunnah dan memilih yang rajih dari kalangan pendapat yang ada. Barakallahu fikum. Maka kita masuk pada halaman berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-faslul awwal fi ma'na al-haid wa hikmatihi. Naam. Pasal yang pertama mengenai makna haid dan hikmahnya. Haid dan hikmahnya. Ini pasal yang pertama. Maka diterangkan oleh beliau, al-haidu lughatan sailanu syai' wa jarayanuhu. Haid secara bahasa, pengertiannya secara bahasa, sailanu syai', naam, mengalirnya sesuatu, wajaroyanuhu, dan berjalannya sesuatu tersebut. Mengalir dan berjalannya sesuatu, itulah namanya haid secara bahasa. Ini secara bahasa. Wafi syar'i, adapun menurut pengertian syariat, haid adalah damun yahdusu lil unsa bimuqtadat tabi'ah biduni sababin fil awqat fi awqatin ma'lumatin. Naam. Ucapan beliau, damun, naam, di sini merupakan darah, yahdusu lil unsa, yang terjadi pada kaum wanita, bimuqtadat tabi'ah, yang terjadi pada kaum wanita dengan konsekuensi tabiat sebagai seorang wanita. Keluar dari wanita karena tabi'i, karena memang sudah menjadi kebiasaan dan kudrah seorang wanita. Biduni sababin, tanpa adanya sebab. Apakah terbentur, apakah tergores, ataukah terkena pisau, tidak ada sebabnya. Naam. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang telah diketahui. Maka kita lihat definisi beliau. Damun yahdutsu lil unsa, berarti keluar daripadanya darah yang keluar dari laki-laki. Naam. Ucapan beliau bimuqtadat tabi'ah, yang mana ini merupakan ketentuan tabiat, merupakan konsekuensi tabiat seorang wanita, kudrotnya. Berarti keluar daripadanya darah yang tidak karena tabiatnya, bukan karena kebiasaannya. Tiba-tiba lagi hamil keluar darahnya. Hah? Padahal kudrotnya manusia kalau hamil atau menyusui tidak keluar darah. Naam. Ini biasanya demikian, ya. Kemudian daripada biduni sababin, tanpa sebab, berarti daripadanya ada yang dengan sebab. Dengan sebab apa? Misalnya terjatuh, tiba-tiba keluar darah, ya. Ataupun juga dia itu terluka, mengalami operasi, misalnya demikian, maka di sini dengan sebab. Fi awqatin ma'lumah, ada waktu yang diketahui, keluar daripadanya waktu yang tidak bisa ditentukan, terus menerus haid. Maka di sini inilah haid. Nah, yang keluar fi awqatin ma'lumah, keluar daripadanya damul istihadhah. Dam istihadhah, tidak diketahui waktunya. Wa huwa damut tabi'i, kata beliau, haid merupakan darah tabi'i, yaitu darah yang biasa. Laisa lahu sababun min maradin au jurhin au suqutin au wiladah. Tidak ada sebab yang bisa yang menjadikan darah tersebut keluar, baik karena sakit atau karena adanya luka di bagian rahimnya atau karena jatuh. Mungkin demikian, jatuh. Dek lah, kemudian akhirnya keluar darah dari kemaluan ataupun juga wiladah ataupun juga karena melahirkan. Naam. Wa bima annahu damun tabi'i fa innahu yakhtalifu bihasabi halil unsa wa bi'atiha wa bi'atiha wujuhan. Naam. Dan wa bima annahu damun tabi'i, dan dibangun di atas dasar bahwasanya itu merupakan darah yang memang wajar tabiat kudrohnya wanita, akan tetapi fa innahu yakhtalifu, maka sesungguhnya darah haid tersebut terjadinya berbeda-beda antara wanita yang satu dengan yang lainnya, walaupun kakak adik kadang berbeda. Nah, ini kenapa? Sebabnya apa? Bihasabi halil unsa, disebabkan karena berbedanya keadaan kaum wanita. Apakah ini wanita yang subur atau tidak, atau ini wanita yang gemuk atau kurus, ini wanita yang konsumsinya bermacam-macam atau hanya sekedar dua macam. Ini sebagai macam contohnya demikian. Berbeda-beda keadaan kaum wanita. Wabi'atiha, dan lingkungannya. Apakah lingkungannya lingkungan yang sehat atau lingkungan yang kurang sehat. Nah, wujuhan, dari beberapa sisi. Perbedaannya terjadi dari beberapa sisi. Walidzalika, oleh karena itu. Takhtalifu fihi nisa'u ikhtilafan mutabayyinan dhahira. Oleh karena itu terjadi perbedaan di dalam perkara haid yang dialami oleh kaum wanita, ikhtilafan mutabayyinan dhahira, dengan perbedaan yang sangat nampak lagi jelas. Perbedaan yang sangat nampak lagi jelas. Berbeda-beda. Kadangkala satu keluarga, kakaknya kalau haid perempuan, dia itu seminggu, adiknya cuma 3 hari. Kadang demikian. Kadangkala berbeda lagi, ibunya ternyata 10 hari. Kadang berbeda-beda. Maka masing-masing memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Wal hikmatu fi, kenapa kok bisa berbeda-beda? Hikmahnya apa? Kenapa kok bisa keluar darah haid? Artinya fi. Dan hikmah kenapa bisa keluar darah haid? Inna annahu lamma kanal janinu fi batni ummihi. Bahwasanya lamma kanal janin, tatkala janin fi batni ummihi, berada di kandungan perut ibunya. La yumkinu an yataghadza bima yataghadza bihi man kana kharijal batni. Yang mana la yumkinu, tidak memungkinkan, an yataghadza, untuk bisa mengkonsumsi makanan. Bima yataghadza bihi, sebagaimana apa yang bisa dikonsumsi dengannya. Oleh man kana kharijal batni, oleh orang yang berada sudah lahir di luar kandungan ibu. Nah, bisa makan sendiri. Wala yumkinu, ini yang pertama. Wala yumkinu li arhamil khalqi bihi an yusila ilaihi syai'an minal ghadha. Demikian pula tidak mungkin, li arhamil khalqi bihi, bagi tidak mungkin, tidak memungkinkan bagi seorang pun dari makhluk ini, baik orang yang paling memiliki arham, yang memiliki kasih sayang, nah, yang amat sangat, orang yang paling penyayang sekalipun, tidak mampu an yusila ilaihi syai'an, untuk bisa menyulurkan sesuatu pun minal ghadha, dari makanan, kepada si janin tadi. Mungkin enggak ya? Enggak ada yang mungkin. Ya, tidak bisa seorang pun. Walaupun mungkin dengan umbub ataupun selang, ini enggak bisa menyampaikan. Maka hikmahnya, kata muallif di sini, hina idzin, ketika itu ja'alallahu ta'ala fil unsa ifrozat damawiyah, maka Allah jadikan pada kaum wanita ada ifrozat, yaitu virus-virus, namun yang bagus, ya, maksudnya demikian, yang damawiyah, yang ada di dalam darah, sari-sari makanan yang ada di dalam darah, yang ini yataghadza bihal janin, yang bisa dikonsumsi menjadi makanan pokok bagi janin. Nah, fi batni ummihi, yaitu dalam keadaan dia sedang di perut ibunya biduni hajatin ila aklin wa hadmin, ya, tanpa dia membutuhkan kepada makanan, ya, dan saluran makanan, dan juga apa, saluran pencernaan, tidak butuh kepada makanan dan saluran pencernaan, hadmin, saluran pencernaan tidak butuh demikian. Tanfudhu ila jismihi an tariqis surrah haitsu yatakhallalu damu uruqahu fayataghadza bihi, yang mana ini naam sari-sari makanan tadi, ifrazat yang ada di damawiyah, di darah daripada ibunya ini akan sampai kepada jisim, kepada badan daripada janin tersebut, akan tumbuh dengan melalui jalan surrah, jalan pusar, pusarnya si anak. Haitsu yatakhallal damu uruqahu, sehingga akhirnya apa, darah ini akan menyela-nyela uruk atau irak, urat-urat si bayi tadi. Fayataghadza bihi, maka akhirnya dia pun bisa makan, mengkonsumsi makanan sari-sari darah tersebut. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini demikian. Barakallahu fikum. Di sini 6 hikmah kenapa seorang wanita bisa keluar darah haid adalah kaum wanita termasuk sunnah, dan kudrahnya mereka adalah mengandung. Maka dikala tidak mengandung, maka di sini nanti akan diceritakan. Yang mana kandungan tersebut kadangkala ada janinnya, atau memang ada janinnya, ya. Janin tersebut dikala tidak bisa makan dari luar, dan tidak seorang pun bisa menyulurkan makanan kepadanya, maka Allah dengan hikmahnya menjadikan darah-darah yang kalau tidak sedang mengandung itu keluar, maka itu menjadi sari makanan bagi janin. Janin yang masuknya ke mereka melalui plasenta ataupun melalui usus tadi, yang kemudian akan menyela-nyela darah kepada irak, urat-urat daripada si bayi, sehingga dia bisa mengkonsumsinya. Fahadihi hiyal hikmah, maka itulah hikmah tentang darah haid. Fi hadzal haid, dalam haid ini. Walidzalika, oleh karena itu. Idza hamalatil mar'atu, kalau seorang wanita mengandung. Wanita mengandung yang tentunya di dalamnya ada janinnya. Ingqata'a al haidu anha, terputus darah haid darinya. Tidak keluar darah haid. Kenapa demikian? Karena menjadi makanan bagi si bayi, si janin tadi, makanan bagi si janin. Fala tahidu illa nadira, maka tidaklah mengalami haid kecuali jarang. Jarang ada, namun hitungannya jari, 1-2 orang, jarang orang yang mengalami haid ketika apa namanya, hamil. Dan itu pun karena asalnya adalah tidak haid, sehingga para ulama terjadi perselisihan memandang bagaimana kalau seorang yang sedang hamil keluar darahnya, apakah ini haid atau bukan, maka akan datang permasalahannya insyaallah taala. Ini demikian, ya. Wa kadzalikal muradhi, demikian pula ibu yang sedang menyusui, ya. Muradhi, orang ibu yang sedang menyusui, yaqillu man tahidu minhunna, maka sedikit sekali ibu yang mengalami haid tatkala sedang menyusui. La siyama fi amali fi awali zamanil irda, lebih-lebih dalam masa-masa awal waktu menyusui. Masa awal waktu menyusui, baru umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jarang, ya, demikian. Ya, ini mungkin karena saking suburnya, biasanya kadang sudah 4 bulan ada yang nyusul. Nah, ini demikian. Nah, ini kadangkala keluar darah haid, kadang demikian. Sehingga di situ ya hendaknya berhati-hati, ya, berhati-hati artinya diperhitungkan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Ini kadzalikal muradhi, demikian pula ibu yang menyusui jarang sekali mengalami haid ketika sedang menyusui, lebih-lebih kalau dalam awal masa susuan. Ini maka di sana jarang sekali mengalami haid. Jadi di sini kita telah mengetahui apa itu haid. Haid adalah darah yang keluar dari kaum wanita disebabkan karena tuntutan tabiat, ya, bukan karena ada sebab yang menjadikan darah tersebut keluar, baik sebabnya jatuh atau sebabnya karena adanya luka di bagian rahim ataupun melahirkan, ataupun juga dengan sebab yang lainnya. Ini demikian dan diketahui waktunya. Diketahui waktunya. Ini adalah haid yang hikmahnya adalah dikala wanita mengandung, maka darah haid tersebut akan menjadi makanan bagi janin. Sehingga apabila wanita sedang mengandung atau sedang menyusui, maka jarang sekali yang mengalami haid atau bahkan tidak ada. Nah, di sini ini penjelasan beliau rahimahullahu taala. Kemudian masuk pada pasal yang kedua. Fi zamanil haidi wa muddatihi. Pasal yang kedua mengenai waktu haid dan panjangnya, lamanya haid. Bismillah. Lamanya haid. Nah, di sini kata beliau, al-kalamu fi hadzal fasli fi maqamaini. Pembicaraan dalam pasal ini maka kita bagi menjadi dua bagian. Pada dua bagian. Al-maqamul ula, bagian yang pertama. Al-maqamul awal, bagian yang pertama. Fi sinil ladzi yati fihil haid. Umur yang memungkinkan untuk terjadinya haid, terjadi padanya haid. Usia berapa seorang wanita mungkin mengalami haid? Pembahasan yang kedua itu adalah fi muddatil haid, tentang masa waktu panjangnya haid. Masa waktunya sampai berapa lama? Ini dua pembahasan dalam pasal ini. Yang pertama mengenai as-sinul ladzi ya'ti fihil haid, umur yang memungkinkan untuk terjadi padanya haid. Al-maqamul awal, fas-sinul ladzi yaghlibu fihil haidu huwa ma kana baina sintai asyrata sanatan ila khamsina sanatan. Maka kata beliau, umur yang mayoritasnya terjadi padanya haid adalah antara umur 12 tahun sampai dengan 50 tahun. Ini mayoritasnya wanita mengalami haid dari umur 12 sampai 50. Farubbama hadatil unsa qabla dzalika aw ba'dahu. Namun kadangkala, rubbama yufitu taqlil, jarang, sedikit. Namun kadangkala seorang wanita mengalami haid sebelum umur 12 tahun, aw ba'dahu, atau setelahnya, bihasabi haliha, sesuai dengan keadaan wanita tersebut. Mungkin kesuburannya, masya Allah, ya, ini demikian. Wabi'atiha, atau lingkungannya, lingkungannya sehat sehingga tidak ada virus, tidak ada dan sebagainya. Ini wujuhan dari beberapa sih sisi. Sehingga di sana, nam, kata beliau, waqad ikhtalafal ulama rahimahumullah. Ini oleh karena itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Halis sinil ladzi yati fihil haidu hadun muayyanun. Apakah umur yang memungkinkan untuk terjadi haid ini ada batasan umur tertentu? Batasannya 12 tahun, semuanya pukul rata. Kalau belum 12 tahun, keluar darah, berarti ini rusak, bukan haid. Misalnya demikian, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Kapankah umur minimal? Haitsula tahidul unsa qablahu wala ba'dahu. Ditentukan dari sekian sampai sekian, yang dari sisi seorang wanita tidak lagi haid sebelum ataupun sesudahnya. Ini terjadi perselisihan. Wa inna ma ya'tiha qablahu aw ba'dahu fa huwa damun fasad la haid. Sehingga menjadikan menghukumi darah yang keluar dari wanita tersebut sebelum umur yang ditentukan atau setelahnya, maka ini adalah darah yang fasad, darah yang rusak, bukan darah haid. Bedanya apa? Darah haid terkena padanya hukum-hukum syariat, dia itu haram baginya sholat, haram baginya puasa, ini demikian, atau amalan yang disyaratkan padanya toharah. Adapun damul fasad masih terkena hukum wajib sholat, wajib puasa, ini demikian, ya, ini dam fasad dan yang lainnya, ini diantaranya. Maka di sini terjadi perselisihan diantara para ulama. Adakah batasan umur tertentu yang pasti. Nah, tadi saya mengatakan mayoritas, belum keputusan akhir. Nah, mayoritasnya. Namun kadangkala didapatkan bagi pada beberapa diri wanita mengalami haid sebelum umur 12 tahun. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengatakan, wajadtum ra'atan yamaniyatan ihda wa ishrina sanatan wahiya jaddah. Aku mendapatkan seorang wanita di negeri Yaman berumur 21 tahun sudah menjadi nenek. Sudah menjadi nenek. Maka dirinci oleh beliau adalah dia dahulu dinikahi umur 9 tahun. Kemudian hamil. Nah, hamil umur 9 tahun. Melahirkan anak pertama wanita. Yang Allah takdirkan anak tersebut subur seperti ibunya. Mengalami apa? Nasib yang sama seperti ibunya. Sehingga umur 21 tahun si nenek apa? Si wanita yang pertama tadi sudah memiliki cucu satu orang. Nah, ini berarti menunjukkan di sana bisa terjadi haid sebelum umur 12 tahun. Nah, di sini terjadi khilaf batasan minimalnya. Qalat Darimiyu, maka ikhtalafal ulama fi dzalika, para ulama berselisih dalam perkara tersebut. Yang pertama, qalat Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi ba'da an dzakar al-ikhtilafat, setelah menyebutkan khilaf-khilaf yang ada. Kullu hadza indi khata, semua pendapat ini menurut saya adalah keliru. Menurut Imam Darimi, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan seterusnya. Ini, maka kata beliau, semua pendapat ini khata. Ini yang jadi patokan. Li'annal marja fi jami' dzalika ilal wujud. Dikarenakan yang menjadi marja, standar, patokan, penentuan hukum dalam perkara haid fi jami' dzalika dalam kesemuanya itu, ilal wujud adalah adanya darah atau tidak. Adanya darah atau tidak yang keluar dari farjil mar'ah tadi. Fabi ayyi qadrin wujida fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'luhu haidun. Maka berapapun kadar yang didapatkan dari darah yang keluar, fi ayyi halin, dalam keadaan apapun, wa sinnin atau umur berapapun, didapatkan ada darah keluar dari farjil mar'ah, maka wajib ja'luhu haidun, wajib kita menjadikannya itulah haid. Kalau seandainya 9 tahun keluar haid sudah. Kalau 7 tahun bagaimana? Wallahu taala alam bisawab, dari pendapat para ulama yang ada rata-rata kembalinya kepada yang paling sering minimnya 9 tahun. Namun demikian, oleh karena itu syarat kita menjaga, untuk kita menjaga putri-putri kita. Jangan terus menyepelekan. Ah, masih kecil kok, baru 9 tahun. Tidak demikian. Ya. Betapa banyak kasus per kasus kita mendengar dari luar negeri, orang-orang kufar. Ada di antara mereka di Prancis seorang ibu melahirkan masih umurnya 9 tahun. Hah? Ini nasallahu salama wal afiyah. Orang kufar tidak mengenal halal haram. Ya, mereka pergaulan bebas hingga akhirnya demikian. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga dengan demikian jangan sampai kita menyepelekan menjaga anak-anak kita. Ini demikian. Maka di sini kembalinya adalah kepada adanya darah atau tidak. Kapanpun didapatkan dalam keadaan serta umur yang berbagai macam, maka dikatakan itu adalah haid. Ya. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Bisa antum lihat dalam majmu' Syarah Muhadzab, jilid yang pertama, halaman 386. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan atau mengomentari tentang ucapan beliau ini. Wa hadzal ladzi qalahu Ad-Darimi huwa shawab. Maka pendapat yang diucapkan oleh Al-Imam Ad-Darimi ini, inilah yang benar. Inilah yang benar. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kata beliau, famata ra'atil unsa al haidha fahiya haidun. Maka kapanpun seorang wanita melihat, ya, adanya darah haid, darah keluar dari farjinya, fahiya haidun, maka dia adalah wanita yang sudah haid. in kanat duna tis isinin au fauqa khamsin, walaupun dia masih berada di bawah atau masih umurnya di bawah 9 tahun ataupun di atas 50 tahun. 9 atau di bawah 9 tahun atau di atas 50 tahun. Kalau masih ada keluar darah maka haid, ya. Wa dzalika li'anna ahkamal haidi, yang demikian dikarenakan hukum-hukum haid, alaqahallahu wa rasuluhu ala wujudihi. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjadikan ikatannya, ya, adalah adanya darah. Allah kaitkan kaitannya dengan adanya darah atau tidak. Walam yuhadidillahu wa rasuluhu lidzalika sinnan muayyanan, dan Allah dan rasulnya tidak membatasi dalam hal itu dengan umur tertentu. Tidak dibatasi. Naam, dengan umur tertentu. Naam. Fa wajaba arruju'u fihi ilal wujud alladhi alladhi uliqatil ahkamu alaihi. Naam, maka wajib bagi kita untuk kembali dalam permasalahan menghukumi ini haid atau bukan kepada adanya darah, yang mana hukum syarat ini mengikatkan darah, apa namanya, haid tersebut dengan adanya darah. Naam. Wa tahdiduhu bisinin muayyanin, kata beliau, dan membatasi haid tersebut terjadi pada usia tertentu, yahtaju ila dalilin minal kitabi wa sunnah. Perlu kita adanya dalil yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Kata beliau, setelah beliau meneliti dari Al-Quran dan Sunnah, diputuskan sama beliau, wala dalila fi dhalik, tidak ada dalil yang menyatakan umurnya 12 baru haid, kalau 45 berarti sudah menopause, ya, tidak sampai 50 tahun berarti sudah tidak haid, kalau keluar darah jangan dipedulikan, tidak ada. Namun kembalinya kepada wujudnya darah ataupun tidak. Nah, ini demikian mengenai usia minimal dan maksimal bisa seorang wanita mengalami haid. Nah, sehingga dengan demikian kita selesai dari pembahasan yang pertama, dari perkara kapankah di atau terjadinya, memungkinkan terjadinya haid, dan juga maksimalnya usia kapan. Jawabannya tidak ada patokan. Patokannya adalah adanya darah atau tidak. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjadikan hukum haid itu dikaitkan dengan adanya darah, bukan dengan adanya umur, namun adanya darah. Naam. Dan juga penetapan darah, penetapan umur tersebut butuh kepada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak didapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah hukum yang apa, dalil yang menerangkan tentang hukum dibatasi dengan umur tertentu. Wallahu taala a'la wa alam. Sampai di sini dulu adapun pembahasan tentang masa lamanya haid, dan seterusnya mudah-mudahan kita lanjutkan dalam waktu yang dan kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan bagi yang sudah punya kitabnya tolong disimpan. Naam, dan kita akan melanjutkannya dalam pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan serta kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.